Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'ad. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yaqul al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Yani Ibn Jurum. Fa ilam tubashirha wajib rafu wajib tikrar la. Jadi dalam tabasyir la an-nakirata, jika la tidak bertemu langsung dengan nakirah, wajibu fa innahu yajibu ala ra'yi al-mu'allif amran. Jika la tidak bertemu langsung dengan nakirah, maka menurut pendapat mu'alif Ibn Jurum itu wajib dua perkara. Al-awwal raf'u. Yang pertama wajib di rafa, isim setelah la-nya di rafa. Pertanyaan yang kedua tikrar la, wajib diulang la-nya. Wa hina idin nuribula nafiyah mulgha. Misaluhu la fiddari rajulun wala imra'atun. Rajulun di sini marfu. Limada lam nansibha, kenapa kita tidak menasabkannya? Kenapa tidak dibaca rajula? Kenapa dibaca rajulun? Li'annaha faqadat syartan min syurut. Karena kehilangan satu di antara syarat-syarat yang ada. Mada faqadat min syurut? Apa syarat yang hilang yang tidak dapat oleh la di sini? Yaitu al-mubasyarah. Yaitu la-nya tidak bertemu langsung dengan nakirah. Lam tubashir hila bainaha wa baina rajul bil jar wal majrur alladhi huwa al khabar. Terhalang, dipisah antara la dengan rajul, dipisah oleh jar majrur yaitu bidar yang merupakan khabarnya. La nafiyah mulghah, bidar jar majrur khabar muqaddam, rajulun mubtada muakhar. Karena sebab la dihalangi oleh jar majrur, maka rajulun dibaca marfu. Bi hadza misal naqulu la bidari rajulun la anafiyah bidar jar majrur muta'alliqun bi mahdhuf khabar muqaddam wa rajulun mubtada muakhar. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, qala muallif idza lam tubashir wajaba amran. Berkata muallif yakni Ibn Jurum, kalau tidak bertemu langsung dengan akhirah wajib dua perkara. Arafun, yang pertama adalah rafa isimnya menjadi mubtada. Yang kedua adalah tikrar la. Fa yajibu ala kalam mu'allif, maka wajib menurut pendapat mu'allif antakula la fiddari rajulun wala imra'atun kama mathala. Wala yajuzu an taskuta fatakulu la fiddari rajulun faqat. Kalau menurut kalam mu'allif, kalau menurut pendapat Ibn Jurum dalam Jurumiyah, berarti tidak boleh diam berhenti pada ucapan kamu la fiddari rajulun, sampai sini saja tidak boleh. Labud dan takula, mesti kamu harus tambahkan dengan ucapan wala imra'atun. Wahada ala kalamil mu'allif, menurut pendapat ucapan Ibn Jurum, Jadi adalah ahadu kaudaini indal hawijin. Tidak ada satu di antara dua pendapat yang ada pada ahli nahwu. Satu pendapat mereka yang dipilih oleh Ibn Ajurum dalam Jurumiyah, kalau la tidak bertemu langsung dengan nakirah maka wajib diulang la-nya. La bidai rajulun diulang lagi satu kali lagi wala imra'atun. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ahli nahwu menyatakan tidak wajib. Di dalam tubashir wajib raf'u wastahsana iqrar wa laysa biwajib. Adapun sebagian ahli nahwu menyatakan jika la tidak bersambung, tidak bertemu langsung dengan nakirah, yang wajib adalah merafakan nakirahnya. Yang wajib adalah merafakan nakirahnya. Adapun pengulangan la itu hanya mustahsan. Hanya sesuatu yang baik saja. Bukan wajib. Artinya boleh diulang, boleh tidak. Pengulangan la itu hanyalah mustahsan, perkara yang bagus. Tidak sampai wajib. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ayyuhuma al-arjah, mana lebih rajih? Atsani, jawabannya adalah kedua. Li'annahu ashalu, kan itu lebih mudah. Sudah kita dapatkan mazhab beliau, mazhab Syekh Muhammad Sulaiman rahimahullahu ta'ala dalam masalah nahu adalah mengikuti yang paling mudah. Dalam bab nahu boleh mengikuti yang paling mudah. Di sini yang paling mudah adalah wajib rafa. Adapun masalah pengulangan boleh diulang, boleh tidak. Tidak wajib, hanya mustahsan. Itu lebih mudah. Idza naqulu, jika demikian berarti kita katakan atau beliau, al arjah anna tikrar mustahsan wa laysa biwajib. Yang rajih, yang lebih kuat, pengulangan la itu hanyalah perkara bagus, bukan yang wajib. Idzan, kalau begitu berarti ya juzu an naqula ala hadza la bidari rajulun. Boleh kita katakan la bidari rajulun, berhenti sampai sini. Cukup kalimat seperti itu menurut pendapat yang rajih. La bidari rajulun. Wa ala ra'yil mu'allif la yajuz. Kalau menurut ra'yunya, pendapatnya Ibnu Ajurrum, ini tidak boleh. Harus ada penambahan pengulangan la. La bud dan nakula wa la imra'atun. Nah, ini poin yang terpenting, yaitu kalau la tidak bertemu dengan nakirah langsung, ada dua pendapat. Apakah harus diulang la-nya atau tidak? Dua pendapat. Kalau masalah merafakan isimnya, sepakat. Kalau tidak bertemu langsung, isimnya jadi rafa, jadi mubtada. La-nya mulghah, tidak beramal. Adapun masalah apakah la-nya wajib diulang atau tidak, ini yang khilaf. Sebagai menyatakan wajib diulang seperti pendapat Ibnu Jurum dan Jurumiyah, sebagai menyatakan tidak wajib mengulang. Boleh diulang, boleh tidak. Nama Allah alam. Insyaallah.